Sujud tilawah ada bacaannya, adapun sujud sahwi tidak ada bacaan yang khusus. Kalau sujud tilawah ada, sujud tilawah ada di Quran Jawa, Quran Indonesia yang lama-lama, di belakang itu biasanya ada bacaan sujud tilawah sampai 14 yang sahih hadisnya satu, di situ ada. Kalau tidak salah di cetakan tertentu yang paling akhir yang nomor 14 itu hadisnya sahih. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau yang ada perubahan satu dua kata saja. Dari dua tadi terus ada bedanya satu kata atau dua kata. Itu juga sahih. Adapun bacaan yang apabila sujud, apabila ayat sajadahnya di surat ini bacaannya begini, apabila ini itu batil. Bukan batil, itu enggak ada dalilnya. Itu enggak ada dalilnya. Adapun sujud sahwi yang umum diajarkan di sekolah-sekolah lama, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu enggak ada hadisnya. Itu enggak ada. Sebentar, yang tadi ya, subhanallah dilayana mualayasu, itu enggak ada dalilnya ya. Nah karena itu ulama banyak yang menasihatkan, karena tidak ada bacaan khusus untuk sujud sahwi, maka sujud enggak pakai baca, atau kalau membaca baca bacaan sujud dalam sholat. Nah baca bacaan sujud dalam tidak usah baca, atau kalau baca tidak usah baca, tidak sujud kok nggak baca, kamu nggak diperintah baca, kamu diperintah sujud. Nah itu ya, salamnya salam sholat. Nah sekarang kalau baca, karena ada syariat sujud dan di dalam sujud ada bacaan, nah ikut yang ada. Nah sholat, sholat sujudnya sholat baca apa, baca kayak gitu. Nah bukan karena dalil bacaan sujud sahwi, tapi karena ikut sujud yang ada tuntunan doanya. Nah jadi gitu.